sekarang kau mulai. Sayang selalu teman kau setiap hari. Kau salah tapi satra pernah pergi. Seterlalu sayang, seterlalu cinta. Sampai harus sayang terluka. Kau jahat sayang, kau pergi kas tinggal saya. Kau jahat sayang, kau bikin saya kecewa. Sayang temani kau dari pertama baru. Kau lepaskan saya untuk dia yang baru. Satu salah apa yang tolong kau bilang. Satu kurang apa yang sampai kau hilang. Saya siap nanti, saya harus sepi. Itu semua baik adanya. Saya tabah namun ada kalanya. Saya rabu, saya lemah dan butuh sokongan. Saya butuh kau datang sebagai pertolongan. Dan kini kau jauh dan takdir halau. Bersama selalu kau tahu saya mau. Saya bosan sepi, saya capek sedih. Saya ingin lagi cinta bersemi. Tapi saya tahu itu susah terjadi. Kau yang lukai tak mungkin obati. Saya capek untuk kembali merangkai. Bunga yang indah kau patah ditangkai. Dengan mudahnya kau patahkan semua planning yang dulu pernah kau buat. Tapi hanyalah tinggal harapan yang sutara berguna. Padahal saya yang berjuang dengan kau dari pertama. Saya habiskan banyak sapu waktu. Kau pun susah pun sayang bantu. Sapu salah apa jadi kau tipu. Kau cara pikirkan semua itu. Saya lihat sekarang kau susah senang. Dan dia kau pun hidup jauh lebih tenang. Tapi satu yang saya mau katakan. Kau terakan bisa dipertentang torang. Dua yang paling romantis saat sadar kau saling berpelukan erat. Jujur memang saya masih berharap dan tunggu kau kembali. Jahat sayang, kau pergi kas tinggal saya. Kau jahat sayang, kau bikin saya kecewa. Sayang temani kau dari pertama baru. Kau lepaskan saya untuk dia yang jahat sampai kas tinggal. Secara terbaik kau senang saya terluka. Habis dari sini saya mau bilang kau begitu sulit for let you go. Kenapa dari awal saya mau kenal kau kalau akhir kau pergi dan so. Dari sini saya mengerti setelah kau pergi takkan lagi untuk terima kau kembali. Langit yang cerah kau kasih badai. Hati yang tulus kau kasih lukai. Hati kecil kau kas darah sampai. Kau sejauh santra mampu gapai. Saat ini sudah yang selalu temani. Kau dari awal sampai sekarang ini. Kau terpikir sapu cinta. Kau kasih akhir tunggu cerita. Dimana sayang, dimana cinta. Dimana kau pun janjikan setia. Sesalah apa, coba kau bilang. Kenapa sampai sapu mawar kau buang. Sayang kau jahat sio. Sayang kau kas tinggal saya ini. Sayang kau jahat sio. Kau hati itu kau sudah bagi. Sayang temani kau dari pertama. Sayang suada sebelum nama. Sayang kau jadikan ini tempat curhat. Mungkinkah kau lupa kau sutara ingat. Dulu sama-sama susah senang. Pembagi cerita banyak dan kenang. Sekarang kau pergi kau jalan dengan. Kau gandeng yang baru lepas tangan. Saya ingin kau kembali. Setara bisa untuk mengawali. Saya rasa susah, saya stres. Saya butuh kau respon. Boleh katong pinjang semanit di telpon. Saya butuh pelukan itu. Meski kecewa setara mau bilang. Jujur kau sepaling rindu. Saya titipkan doa semoga kau pulang. Kau jahat sayang.